أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Bersujud untuk mendekat. Mendekat kepada Allah dengan cara bersujud. Seseorang baru saja pulang dari rumah sakit dan tidak diperkenankan untuk membungkuk karena bermasalah dengan tulang belakangnya. Setelah satu minggu sholat di atas kursi tanpa sujud, orang ini lalu menangis dalam doanya. Tuhan, wahai Allah, jangan cabut kenikmatan bersujud dariku. Orang ini sudah pernah menikmati betapa indahnya sujud, karena memang dengan cara bersujudlah seseorang merasakan kedekatan yang paling dekat dengan Tuhannya. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik adalah saat dia bersujud. Cara untuk bisa mencapai ketinggian adalah dengan merendah. Cara untuk mendapatkan kemuliaan adalah dengan menghinakan diri di hadapannya. Seberapa hina diri ini di hadapan Allah, maka setinggi itu kemuliaan akan dicapai. Beruntunglah orang-orang yang sudah merasakan indahnya bersujud. Karena untuk bisa mendekat kepada Allah ternyata tidak mahal. Untuk berada di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya ternyata tidaklah sulit. Hanya dengan bersujud. Tidak mahal. Tidak perlu mengeluarkan materi. Hanya bersujud. Beruntunglah hamba-hamba yang sudah diilhamkan di dalam jiwanya, sehingga senantiasa al-khudu wal-inqiyad wa-tadallul, tunduk, patuh, dan menghinakan diri kepada Tuhannya saat beribadah ketika sujudnya. Afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasjud waqtarib. Akhir surah Al-Alaq. Yang artinya, dan bersujudlah dan mendekatlah. Sehebat-hebat ibadah adalah salat. Salat memiliki tiga gerakan utama: berdiri, tilawatul Quran, ruku, mengagungkan Tuhan, sujud, tempat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dari seluruh rangkaian salat, bersujudlah. Gerakan bersujudlah yang paling agung. Ketika seorang hamba mengingat Allah, bersujud, menghinakan diri seraya berdoa kepada Tuhannya. Disinilah yang disebut dengan wa aqimis sholata li dzikri. Puncak nilai sebuah sholat adalah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Memang salah satu fungsi sholat, tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah diri dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang irasional, tidak bisa diterima oleh akal. Hebat orang yang sholatnya bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi, wala dzikrullahi akbar, ada yang lebih hebat dari itu, adalah mengingat Allah di dalam sholat jauh lebih besar. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti ada dua ibadah hebat yang dilakukan oleh seseorang yang mengingat Tuhannya saat sujudnya. Pertama, sujud sebagai puncak daripada ibadah di dalam sholat. Dan yang kedua, mengingat Allah adalah substansi daripada sholat itu sendiri. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhanku, Tuhanku yang Maha Tinggi. Berikan nikmat kebahagiaan bersujud. Berikan keutamaan kepada kami untuk bisa merasakan indahnya menyebut namamu saat kami bersujud. Ada banyak permintaan yang hendak kami lantunkan saat sujud. Kami mengulang-ulang saat kami berdoa di dalam sujud kami. Tetapi puncak permintaan kami adalah, perkenankan kami untuk bisa mengingatmu, merasakan kebersamaan denganmu saat sujud kami. Kala kami menghinakan diri kami, ya Allah, semata-mata untuk memuliakan Engkau. Ketika kami sama ratakan antara kening kehormatan kami dengan telapak kaki kami, semata-mata ingin mensucikan dirimu dan menghinakan diri kami. Kabulkanlah setiap doa kami di dalam sujud kami. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.